نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فاجعل لنا يا ربنا كل شيء سهلا ويسرا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نعوذ بك من أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا آمين. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala memudahkan kita semua berkumpul bersama di masjid ini, Bapak-Ibu. Tentu sangat besar harapan kita kepada Allah, mudah-mudahan yang kita lakukan pagi ini dicatatnya sebagai amal soleh yang kelak memberatkan timbangan kita semua pada hari kiamat. Kita juga berharap mudah-mudahan yang kita lakukan pagi hari ini menjadi penyebab datangnya rahmat, barokah, ridho dan ampunan Allah Ta'ala buat kita semua, dan kita bertawassul kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan yang kita lakukan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kelak mengumpulkan kita bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Pagi hari ini Bapak Ibu kita akan membahas tentang lanjutan pertemuan bulan lalu, yaitu tentang nikah, ya, tentang menikah. Sekarang saya bacakan wa an Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tashahhud fil hajah." Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami tasyahud ketika ada kebutuhan, ketika ada hajat. Tasyahud yang dimaksudkan Bapak Ibu adalah ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Makanya meskipun panjenengan semua jadi tasyahud itu adalah istilah kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, baik di dalam salat maupun di luar salat. Nah, yang dimaksudkan Abdullah bin Mas'ud ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita adalah ucapan asyhadu an la ilaha illallah yang itu tidak lain adalah bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala setiap ada hajat, yaitu mengucapkan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina man yahdillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa yaqra'u thalatha ayatin, dan membaca 3 ayat diriwayatkan oleh Ahmad ya dengan sanad yang sahih. Hadis ini Bapak Ibu menjelaskan kepada kita bahwa Ini adalah yang biasa kita kenal dengan khutbatul hajah. Khutbatul hajah. Nah, kita dianjurkan ya, kita dianjurkan untuk mengucapkan khutbah ini setiap kita mengadakan hajat atau acara-acara penting. Termasuk nikah. Ya, makanya khutbatul hajah yang dilakukan atau yang dibaca Rasulullah SAW ini kan kaitannya dengan bab nikah. Jadi ketika beliau memberikan khutbah pas ada pernikahan itu, yang beliau baca adalah yang biasa kita dengar, termasuk ketika khatib mengawali jumatannya atau mungkin ketika ada kajian atau apa, itu yang sunnah adalah membaca innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Terus ditambahkan 3 ayat. Satu ayat pada surat An-Nisa, satu ayat pada surat Ali Imran, satu ayat pada surat Al-Ahzab. Yang surat An-Nisa itu Ali Imran dulu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, gimana itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini yang surat Ali Imran. Kemudian yang surat An-Nisa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi apa tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Kemudian yang surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Terus amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin apa dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jadi ini yang dimaksud dengan khutbatul hajah, Bapak Ibu. Nah, ini berkaitan dengan kenapa masuk dalam kitab nikah. Ya, karena itulah yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melakukan khutbah nikah. Nah, ini disebut dengan khutbatul hajah. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa'lam anna hadhihi al-khutbatu sunnah. Ketahuilah sesungguhnya khutbah ini adalah sunnah. Laulam ya'ti bi syai'in minha, andaikan seseorang tidak membacanya sama sekali, sahhan nikahu bittifaqil ulama, maka pernikahan tetap sah sesuai dengan kesepakatan para ulama. Nah, tetapi yang paling afdal Bapak Ibu kita menggunakan apa khutbah yang tadi kita dengar bersama, yaitu innal hamdalillah nahmaduhu seterusnya. Ya, baik ketika pernikahan atau ketika di luar pernikahan. Cuman waktu itu yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada hajat itu tadi. Berarti itu yang paling bagus, tetapi bukan berarti ketika tidak membaca itu maka tidak diterima. Enggak. Insyaallah begitu. Nah, kemudian hadis berikutnya, wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala Oh iya, tadi belum saya jelaskan artinya ya. Innalhamdalillah, sesungguhnya segala puji hanya milik Allah. Nahmaduhu, kita memuji Allah. Wa nasta'inuhu, minta pertolongan kepada Allah. Wa nastaghfiruhu, dan beristighfar kepada Allah. Ada yang tambahan, wa nastahdihi, kita minta petunjuk kepadanya. Wa natubu ilaihi, kita bertaubat kepadanya. Jadi isinya bagus sekali. Cuma agak panjang tadi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa kita. Man yahdihillahu, barang siapa yang diberi Allah hidayah, fala mudillalah, maka tiada yang menyesatkannya. Wa man yudlil, barang siapa yang disesatkan Allah, fala hadiyalah, maka tiada yang memberinya petunjuk. Wa asyhadu an la ilaha illallah, ini kita semua sudah tahu artinya. Kita bersaksi, saya bersaksi bahwa tiada ilah yang patut diibadahi dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Kemudian qra'u thalatha ayatin, kemudian membaca tiga ayat. Yang pertama Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna, dan jangan mati kalian, sekali-kali jangan mati, illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam kondisi muslim. Kemudian ya An-Nisa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia, takutlah kepada Rabb kalian. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Terus apa? Wa khalaqa minha zawjaha, jiwa yang satu itu Nabi Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, kemudian Allah menciptakan dari Adam ini istrinya. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, wa batha, kemudian Allah itu melahirkan dari keduanya rijalan katsiran, laki-laki yang banyak, wa nisaa, dan para wanita. Wa taqullah, dan takutlah kepada Allah. Alladzi tasaaluna bihi wal arham, yang kalian tasaalun, saling meminta dengan nama Allah. Wal arham, juga takutilah kalian akan yang namanya rahim. Nah, intinya seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini Masya Allah sangat bagus untuk kita baca setiap ada hajat. Hadis berikutnya dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza khotoba ahadukumul mar'ah, jika seseorang dari kalian hendak melamar wanita, fa in istata'a an yanzura minha, jika dia mampu melihat darinya, ila ma yad'uhu ila nikahiha, ya, kepada perkara yang mendorongnya menikahinya, falyaf'al, hendaknya dia melakukan itu. Ya. Jadi ini perintah untuk apa? Perintah untuk nazar. Jadi sebelum melamar itu lihat dulu, ya. Saya ulangi, idza khataba ahadukumul mar'ah, jika seseorang dari kalian melamar wanita, hendak melamar, fa in istata'a an yanzura minha, jika dia mampu melihatnya, ila ma yad'uhu ila nikahiha, kepada perkara yang mendorongnya untuk menikahinya, fal yaf'al, hendaknya dia melakukan itu. Ya, dulu kan sempat kita bahas Bapak Ibu pada hadis sebelumnya bahwa laki-laki menikahi wanita itu kan karena berapa perkara? Dalam? Empat apa tiga? Tiga atau empat? Jadi pertama kan lima dia karena hartanya. Yang kedua karena hasab. Hasab itu keturunan mulianya. Yang ketiga karena kecantikannya, dan yang keempat karena sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk memilih yang mana, ya, untuk mengedepankan yang agama, fadfar bidatiti, menangkan wanita yang agama yang baik, tahibat ziyada, niscaya kedua tanganmu selamat. Nah, cuma kadang ada beberapa orang, Bapak Ibu, jangan sampai nanti itu setelah pernikahan kok menyesal sehingga terjadi perceraian. Itu kita di sini melihat dulu, ya, di sini melihat dulu, yaitu melihat wajahnya lah paling tidak. Karena ada kejadian seorang wanita sahabat itu minta cerai gara-gara suaminya buruk rupa. Nah, itu karena nggak lihat sama sekali. Makanya termasuk syariat Islam, orang ketika mau menikah melihat dulu begini. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin tazawwaja imra'ah, beliau berkata kepada seorang laki-laki yang mau menikahi wanita, anadharta ilaiha, kamu sudah melihat nyata, anadharta ilaiha, kamu sudah melihat nyata, qala la, dia menjawab belum, qala, kata Nabi, idhab, pergilah, fandur ilaiha, lihatlah kepadanya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam kitab Nailul Ma'arif, ya, saya bacakan, wa yubahu li muridin nikah, boleh bagi orang yang mau menikah, nadharu ma yadharu ghaliban minal mar'ah, memandang sesuatu yang secara umum bisa dilihat dari wanita, kawajihin, seperti wajah, warokobatin, warokobat itu apa? Leher, ya, warokobatin, wayadin, tangan, wakodamin, kodam itu kaki, ida aroda khidbata, jika ingin melamarnya. Jadi khusus kalau memang niatnya ingin melamar, itu dilihat dulu apa wajahnya, lehernya, tangannya, telapak kakinya, ida aroda khidbata, kalau dia ingin melamarnya. Kemudian wayukarriru nadhar, dan mengulang-ulang memandang, bila khulwah, tanpa berkhulwat. Jadi boleh memandang, ya, yang disebutkan tadi Bapak Ibu, tetapi harus ada mahramnya. Nah, madhab jumhur ulama ini hukumnya adalah mustahab. Apa mustahab? Dianjurkan, yang dianjurkan, tidak wajib, tidak mubah, tapi mustahab. Faqad rawa Abdul Razzaq wa Sa'id bin Mansur, Abdul Razzaq dan Sa'id bin Mansur itu meriwayatkan, anna Umar, bahwa Umar, kasyafa an saqi Ummi Kulthum, Umar itu mengingkap betis Ummu Kulthum binti Ali, ya, putrinya Ali bin Abi Thalib, lamma ba'atha Aliyun ilaihi liyanzura ilaiha, ketika Ali ini mengutus Ummu Kulthum kepada Umar untuk dilihat gitu. Jadi sampai menyingkap betisnya. Cuma hadis ini Bapak Ibu itu dijadikan senjata orang-orang Syiah untuk menjelek-jelekkan siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, perlu diketahui Umar menyingkap ini itu ketika ada mahramnya gitu. Ketika ada mahramnya. Nah, nanti ada penjelasan dari para ulama apa saja sih yang boleh dilihat dari wanita itu gitu. Sebelum kita menuju ke sana Bapak Ibu, apa sih hikmahnya? Apa sih hikmahnya kok laki-laki yang mau melamar itu disuruh melihat wanita? Itu disebutkan dalam hadis Mughirah bin Syu'bah, ya, bahwa Mughirah ini melamar seorang wanita, kemudian Nabi bersabda kepada Mughirah, "Unzur ilaiha," lihat padanya, "fa innahu ahra an yubdama bainakuma," karena dengan memandang ini itu lebih mengabadikan, lebih mengekalkan pernikahan di antara kalian berdua. Nah, yang menjadi masalah Bapak Ibu dalam bab nadzar ini, itu kaum muslimin berpecah, ya, berselisih menjadi tiga pendapat. Ada pendapat yang mengatakan tidak sama sekali tidak boleh nadzar, itu tabu, mosok wanita bukan apa-apanya kok melihat rambutnya, melihat lehernya. Tadi kan disebutkan leher, ya. Berarti kalau melihat leher kan otomatis melihat rambut, ya. Jadi melihat wajah, melihat leher, melihat tangan, melihat telapak kaki. Itu ada pendapat mengatakan masa melihat kok begitu tidak boleh itu. Jadi mengatakan tidak boleh sama sekali. Ada pendapat seperti ini. Pendapat yang kedua, kebalikannya Bapak Ibu. Jadi membolehkan tapi terlalu melebar sehingga melihat semuanya gitu. Melihat semuanya dan mungkin bahkan ditinggal enggak pakai mahram, dibiarkan pergi ke mana-mana padahal belum halal. Ada enggak seperti itu? Nah, ini sama-sama tidak benarnya. Sama-sama tidak benarnya. Jadi yang benar itu adalah sesuai dengan sunnah ia melakukan nadzar tapi tidak terlalu kebablasan gitu. Jadi hanya melihat perkara-perkara yang tadi disebutkan wajah, leher, tangan dan kaki. Nah, hadis ini Bapak Ibu ya itu menunjukkan bahwa kita itu haram memandang wanita yang bukan mahram. Satu, juga menunjukkan boleh khusus bagi laki-laki yang mau melamar untuk memandang tubuh si wanita. Ya, yang dimaksud dengan tubuh tadi itu adalah wajah, leher, kemudian tangan sama kaki. Disebutkan dalam riwayat lain, idza khotoba ahadukum, jika seseorang dari kalian tidak melamar, fala junaha alaihi an yanzura minha, maka tidak masalah baginya memandang si wanita. Kemudian dalam riwayat lain, idza alqallahu fi qalbi mri'in khitbata mra'atin, jika Allah itu memasukkan dalam hati seorang laki-laki ingin melamar wanita, fala ba'sa an yanzura ilaiha, maka tidak masalah dia melihat kepadanya. Jadi ini Bapak Ibu itu melihat dulu baru melamar. Jadi jangan dipahami ketika orang itu nazar melamar berarti wes pasti melamar. Nah, ini adalah dalam Islam memandang yang diperbolehkan niatnya adalah untuk melamar beneran, bukan sekedar main-main. Tidak, kalau main-main tidak boleh. Dan tentunya bisa dibedakan mana yang serius, mana yang tidak serius. Nah, tentang memandang wanita bukan mahram kecuali karena ada hajat, Bapak Ibu, ini para ulama membagi pandangan yang kepada siapa tadi? Wanita bukan mahramnya ini ketika ada hajat menjadi 8 bagian. Yang pertama, nadzarur rajulil baligh, ya, seorang laki-laki balig melihat, lil hurratil baligh, melihat wanita merdeka yang balig, al ajnabiyah bukan mahram, li ghairi hajah, tanpa hajat. Jadi kalau ada laki-laki balig memandang wanita balig bukan mahramnya tanpa hajat, fala yajuzu lahu, maka tidak boleh, ya, tidak boleh baginya memandang sedikit pun dari wanita tadi, hatta syahrwa, meskipun rambutnya. Jadi sekarang kan kita bisa melihat di mana-mana ini kan rambut itu. Ya mungkin malah sebagian wanita menganggap rambut itu bukan aurat gitu kan. Yang kedua, jadi yang pertama tidak boleh sama sekali. Yang kedua, ini laki-laki balik memandang kepada wanita, tapi wanita ini bukan termasuk wanita yang laki-laki bersyahwat kepadanya gitu. Nggih. Nah, ini seperti wanita yang sudah tua, ya. Nah, kalau wanita yang sudah tua maka boleh dilihat wajahnya saja. Yang ketiga, nadzarur rajuli lisyahadati 'alal ajnabiyyah. Ini laki-laki memandang wanita bukan mahram tujuannya untuk persaksian, untuk persaksian atau ketika bermuamalat, ya bermuamalat mungkin jual beli dan lain sebagainya. Fa yajuzu nadharuhu ila wajhiha wa kaffayha, maka boleh memandang wajah sama kedua telapak tangan. Kemudian yang keempat, ini kata para ulama, memandang wanita baligh tujuannya untuk melamar, ya. Fa yajuzu, maka boleh memandang lirraqabah, leher, wal wajhi, wajah, wal yad, apa ya, tangan, wal qadam, dan telapak kaki. Kemudian yang kelima, memandang wanita-wanita yang mahramnya, ya, mungkin mbaknya, adiknya, bibinya, ibunya. Nah, ini boleh tetapi kepada wajah, leher, tangan, kepala, betis, dan tumit. Nah, ini boleh kalau wanita-wanita yang mahramnya. Yang keenam, memandang untuk mengobati, Bapak Ibu. Faya juzu, maka boleh dilakukan ilal mawadhi'illati yahtaju ilaiha, kepada tempat-tempat yang memang dibutuhkan. Nah, ini termasuk perkara darurat. Cuma kadang-kadang kalau masalah wanita melahirkan, perlu operasi dan lain sebagainya, itu kan ya tentunya kalau seorang mukmin itu yang mengedepankan menjadi dokter perempuan. Menjadi dokter perempuan, memang dokter perempuan tidak banyak, rata-rata laki-laki. Tapi masa sih seorang suami kok kemudian dia itu rela kalau aurat istrinya dilihat orang laki-laki lain, kecuali kalau memang tidak ada sama sekali dokter wanita yang tadi termasuk perkara darurat. Tapi ketika masih ada dokter wanita, kenapa kita tidak pergi ke dokter wanita, kan begitu? Tapi andaikan tidak ada, Bapak Ibu, tetap tadi itu ya, ya kalau dibutuhkan ya maka dibutuhkan untuk mengobati yang perkara darurat. Cuma ya jangan langsung ke sana kalau masalah kehamilan, ya. Kalau memang ada dokter perempuan. Kemudian yang ketujuh, nadharuhu li qurratin mumayyazah. Laki-laki memandang kepada wanita yang mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Mumayyiz itu di bawah umur, sebetulnya mumayyiz itu umur 7 tahun, Bapak Ibu. Karena bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Nah, di sini ini memandang kepada wanita di bawah umur 9 tahun. Ya, di bawah umur 9 tahun. Ini boleh memandang apa-apa semuanya kecuali antara lutut dan pusar. Ya, jadi kalau wanitanya ini berapa tadi, di bawah umur 9 tahun, ya mungkin 7 tahun, 8 tahun kan belum balik, ya. Itu boleh antara, jadi semuanya boleh dilihat, pokoknya bukan antara pusar dengan lutut. Yang kedelapan, ini suami memandang istrinya atau sebaliknya, baik dengan syahwat ataupun tanpa syahwat, ini boleh memandang semuanya tanpa kecuali. Ini perkataan para ulama tentang memandang wanita, Bapak Ibu. Kemudian hadis berikutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhthubu ahadukum ala khitbati akhihi hatta yatrukal khatibu qablahu aw ya'dana lah. La yakhthubu ahadukum ala khitbati akhihi, artinya janganlah seseorang dari kalian melamar wanita yang sudah dilamar saudaranya. Enggak boleh. Hatta yatrukal khatibu qablahu, sampai pelamar pertama itu meninggalkan si wanita. Jadi ketika sudah tahu si laki-laki ini gak jadi lanjut dengan si wanita, sampean baru maju, boleh begitu. Au ya'dana lahu, atau masih melamar si laki-laki ini tapi kemudian memberi izin. Berarti kalau panjenengan mau melamar wanita, Bapak Ibu, ketahuan teman pian sudah melamar, itu minta izin dulu, itu tak melamar dulu. Ya, saya kira zaman sekarang ya ada yang melakukannya kecuali orang yang baik-baik saja. Saya ulangi lagi, Bapak Ibu, la yaftuhu ahadukum, janganlah seseorang dari kalian melamar wanita ala khidbati akhihi, yang sudah dilamar oleh saudaranya. Hatta yatrukal khatibu qoblahu, sampai pelamar yang sebelumnya meninggalkan, ya enggak jadi lanjut, au ya'dana lahu, atau memberi izin kepadanya. Kalau memang dia mengizinkan, silakan maju. Nah, pelajaran dari hadis ini pertama jelas sekali, seorang laki-laki muslim dilarang melamar wanita yang sudah dilamar saudaranya. Dan larangan ini menunjukkan keharaman. Jadi haram, enggak boleh sama sekali, sampai tadi kata Nabi apa? Si pelamar pertama meninggalkan atau memberi izin. Nah, gimana kalau misalnya pelamar kedua tidak ngerti kalau si wanita sudah dilamar? Kalau namanya tidak ngerti, ya gimana lagi nak menjadi masalah, Bapak Ibu? Karena tidak ngerti kan, dan orang yang tidak ngerti itu mendapat uzur. Kemudian hadis ini di antara penjelasannya dikatakan bahwa wala yukrahu lil waliyyi wala lil mar'ah, dan tidak makruh bagi wali maupun bagi wanita arrujuk anil ijabati li ghoradin sahih. Arrujuk itu apa? Merujuk atau mengkoreksi jawaban untuk tujuan yang benar. Misalkan dilamar ya, pihak wanita mengiyakan, tapi setelah itu kemudian oh maaf tidak jadi, itu tidak makruh. Kenapa? Karena yang namanya akad nikah ini akad yang bukan setahun dua tahun, tapi selamanya kan Bapak Ibu. Kalau misalkan kemudian pihak wanita tahu rupanya si laki-laki ini bukan laki-laki yang baik, awalnya sih tidak ngerti, tapi kemudian kok ketahuan, misalkan tidak sholat, misalkan kebiasaannya begini, misalkan kok dia itu di IG-nya, Facebook-nya itu kok gambar macam-macam, pernah begini, pernah begitu, wah ini bukan laki-laki yang baik. Meskipun sudah mengiyakan, kemudian dia akhirnya karena alasannya syar'i mengatakan mohon maaf kok tidak jadi, maka di sini dikatakan tidak makruh bagi wali maupun si wanita. Nah, alasannya kenapa Bapak Ibu diharamkan? Karena Islam itu mengajak kepada ukhuwah Islamiyah. Ini adalah perkara-perkara yang menjadikan kaum muslimin saling benci-bencian gitu kan. Makanya kita diperintahkan menghindari apapun yang menimbulkan kebencian dan permusuhan. Makanya ketika ada orang yang sudah membeli sesuatu, kita kan tidak boleh membeli sampai saudara kita meninggalkannya. Demikian pula dengan masalah wanita. Kalau kita sudah tahu saudara kita sudah melamarnya, maka jangan dilamar sampai jelas dia meninggalkan wanita tersebut. Nah, jadi hukum asal melamar wanita yang sudah dilamar boleh enggak? Halo? Boleh enggak? Enggak boleh. Nah, andaikan sedang dilamar si A misalnya, proses, dan dia tahu kemudian B ini maju, akhirnya si wanita menerima B dari pernikahan. Nah, ini para ulama berbeda pendapat, ini nikahnya sah atau tidak? Tidak sah. Pendapat pertama, ini pendapat Imam Malik, mengatakan nikahnya batil, nikahnya batal, tidak sah, karena jelas dilarang. Pendapat kedua, dan ini insya Allah pendapat yang benar, ya ini pendapat mayoritas ulama, nikahnya sah, hanya saja si laki-laki dalam kondisi ini dia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau tahu ya tobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau enggak tobat nanti bisa-bisa datang yang namanya azab Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya pendek-pendek Bapak Ibu. Nah, ini hadis ini ada hadis yang panjang. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan, atau kita baca hadis panjang dulu gitu pertanyaan. Dalam pertanyaan saja. Oke, monggo mau kalau ada yang mau bertanya. Bisa juga tidak menjadi masalah kan, untuknya tidak wajib. Tapi kalau memang niatnya mau Kemudian untuk yang pertanyaan ketiga, ketika memandang tadi, apakah juga memandang betisnya? Kalau betis itu Umar juga malah melihat kepada Ummu Kulsum, putrinya Ali bin Abi Thalib. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Umar bin Khattab ini mantunya Ali bin Abi Thalib, gitu loh. Nah, ketika Ali kan mengirim ya, bukan mengirim, jadi menyuruh Ummu Kulsum ini datang kepada Umar tentu dengan mahramnya. Nah, waktu itu Umar melihat kepada betis yang disingkap, dilihat. Berarti kalau sesuai dengan pendapat Umar, jadi yang mengikuti pendapat Umar boleh melihat betis, dan kita sebagai wali yang enggak boleh kemudian lo enggak boleh, karena memang di antara perkara yang memang seorang laki-laki bukan mahram melihat kepada wanita bukan mahram, yang dibolehkan itu adalah tadi wajah, leher, tangan, kemudian kulit juga betis kalau memang tujuannya untuk betul-betul melamar Bapak Ibu, bukan untuk mainan. Nah, sekarang kalau ngapain kita larang-larang, Islam membolehkan, kemudian dipanjang dengan melarang, sementara mungkin kita enggak tahu terjadi buka-bukaan di mana-mana, ya kan? Nah, ini yang bahaya. Nah, andaikan sudah nador terus enggak jadi, itu bagaimana? Itu enggak menjadi masalah sebetulnya. Jangan dianggap itu lurus melihat kok enggak jadi. Justru orang kan tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa kita disuruh nador Bapak Ibu? Biar nanti itu pernikahan lebih langgeng, kan begitu kan? Nah, karena kalau kita cuma melihat foto saja misalnya kayak misalkan leher, tangan, tumit, itu kan menunjukkan yang lainnya ya, gitu loh. Makanya ya Islam itu mensyariatkan itu untuk tujuan ini, dan mestinya wali ketika memang sudah terjadi nador ya, terjadi nador terus tidak jadi, itu sebetulnya bukan suatu hal yang kemudian ibaratnya lo ibaratnya jajan itu kebuka bungkusnya, enggak. Jadi ini termasuk perkara dalam Islam yang diperbolehkan. Kalau Ummu Kulsum yang putrinya Ali saja boleh disingkap betisnya oleh Umar, maka apakah kita lebih baik dari Ali, lebih baik daripada Umar, kan begitu? Insyaallah demikian apa? Jelas atau ada yang perlu ditambahkan? Wallahu ta'ala a'lam. Jadi untuk masalah nadzar ini tadi ada tiga pendapat, Bapak Ibu, pendapat yang sama sekali enggak boleh. Dan ini ada memang ya, ada memang pendapat yang mengatakan enggak boleh sama sekali. Kemudian yang kedua, boleh tapi kebablasan sampai melebihi daripada itu. Kayak pendapat Ibnu Hazm itu lebih dari yang tadi disebutkan, gitu kan. Malah kadang-kadang dijolong tanpa mahram, gitu loh. Ada enggak seperti itu? Dijolongkan tanpa mahram, malah digonceng bawa ke sana kemari. Padahal itu belum akad nikah. Kalau sudah akad nikah sudah resmi jadi suaminya ya, meskipun belum walimah itu tidak menjadi masalah. Ini belum apa-apa gitu. Nah, pendapat ketiga adalah pendapat yang tengah-tengah, yaitu boleh memandang, yaitu tadi wajah, leher, tangan, dan kaki. Kalau mengikuti pendapatnya Umar, monggo silakan betis juga, dan memang ada hadisnya gitu. Kalau panjenengan sebagai wali ya relakan. Cuma itu tadi jangan dibiarkan ada mahramnya. Harus ada mahram, ditunggui gitu. Ditunggui. Insyaallah begitu. Wallahu a'lam. Ya itu tergantung kondisi sih. Kalau misalkan selang nadar kok enggak ada, siapanya satu bulan berarti enggak jadi. Kalau biasanya jadi itu kan mungkin ya, kalau jadi itu mungkin setelah satu hari, satu pekan, kan memang orang setelah melihat itu kan istiqoroh dulu, jadi oponda gitu kan. Jadi kalau begitu, kalau memang mantep langsung sehari itu ya enggak menjadi masalah. Jadi tidak ada ketentuan harus berapa hari, harus berapa jam, enggak. Ya memang kalau orang sudah mantep kan langsung biasanya. Cuma begini Bapak Ibu, ya kadang-kadang ini kan kembali kepada tradisi ya. Kalau tradisi di Sidoarjo itu yang saya tahu, yang tidak semua juga ya, itu kadang-kadang baru lamaran saja, bukan lamaran sih, juga belum menentukan kapan gitu. Maksud saya begini, kalau memang sudah ada ketentuan, berarti sudah sama-sama cocok, nah segera kok, apa yang tunggu lama-lama? Bisa menimbulkan fitnah, nggak bisa disuapkan begitu kan? Itu jadi nggak pakai, misalkan ini mau menentukan hari itu yang datang 8 mobil, itu banyak 8 mobil. Kalau elok berapa isinya sudah, ya kan? Nah, kemudian nanti setelah itu baru ditentukan harinya mungkin setahun depan, kan jauh. Nah, apa kalau sudah, aku mending langsung dinikahkan saja itu juga bohongan gitu kan? Misal begitu Allah alam. Jika ada lagi. Ini tadi bukan perkataan saya loh ya, yang disebutkan di sini saya baca dok. Jadi boleh untuk perseksi dan untuk muamalat. Mungkin muamalat yang dimaksudkan mungkin pas di pengadilan, mungkin sebagai saksi ini itu, mungkin saksi tentang ya kayak pencurian. Ini kan harus tahu orangnya kan, kayak pencurian kan kadang-kadang kalau misalkan wanita sebagai saksi, apakah dia mencuri atau tidak, atau tentang lahirnya anak atau tidak. Nah mungkin bu amalan di situ. Jual beli. Jual beli adalah semacam kesibukan dari orang. Iya, yang saya tahu ya Allah Allah, mungkin ini bu amalan yang terjadi pengadilan itu berkaitan dengan kita harus melihat wajah. Nah kalau kita jual beli, kalau sekedar beli ini beli itu kan tidak perlu. Ya memang ya sekarang dalam hal ini kan memang begini ya, untuk wajah ini kan khilaf di antara ulama kan ya. Khilaf, ada yang mengatakan wajah bukan aurat, ada yang mengatakan wajah harus ditutupi. Nah makanya kalau kita mengatakan pendapat yang wajah ditutupi ya tidak boleh. Tapi kalau misalnya dia mengikuti wajah itu boleh dilihat, akhirnya yang wajah kan dijual gitu. Makanya kayak customer service itu biasanya kalau jelek tidak diterima kan. Kayak yang bagian resepsionis hotel dan lain sebagainya gitu. Itu biasanya kalau orangnya tidak baik wajahnya, biasanya mungkin nomor sekian diterima kan begitu. Iya. Tetapi yang dimaksudkan di sini wallah ta'ala alam, karena tadi berkaitan dengan persaksian, maka ini tidak hanya di kehakiman. Dalam masa-masa butuh saksi gitu loh. Nah ini tadi boleh melihat wajah sama kedua telapak tangan. Misalnya begitu Pak, wallah alam. Sampun. Nggih, monggo kalau tidak ada sudah suruh ya. Nggih. Kalau lihat pakai mic, Pak. Kalau lihat foto Ustaz di handphone tidak ada orang yang melakukan kerjanya, kemudian dia kemudian dia handphone yang melakukan itu proses ini tidak boleh. Ya tidak boleh, kan tidak ada kebutuhan. Buat apa juga? Ya kadang-kadang di grup-grup umum ya, di grup-grup umum itu kan kadang-kadang gambar ada itu polisi cantik, ayo mas jumatan, itu kan tidak boleh sebetulnya ya. Mas hari Jumat. Jumatan dulu, nah itu kan gambar orang. Satu, itu gak tahu orangnya ikhlas atau enggak. Nah kalau orangnya gak suka itu kan kita dosa. Yang kedua itu loh, bukan istri kita, bukan anak kita, orang lain. Gak ada tujuannya. Jadi itu murni syahwat itu gak boleh. Itu termasuk ya Allah. Ini termasuk termasuk ya perbuatan dosa yang kita anggap biasa gitu. Karena saking biasanya sehingga perkara yang jelas-jelas dosa dianggap tidak menjadi masalah. Padahal mestinya dihindari. Misalnya begitu Pak. Kenapa? Karena ya terus terang iya, saya pernah ada di grup. Namanya grup itu kan ya grup dosen ya. Dosennya itu dosen di universitas lah. Itu kan banyak orang. Apakah dosen itu kemudian semuanya bagus semua kan? Enggak. Makanya kadang-kadang kalau ada grup-grup yang kelihatan nggak penting, ngapain keluar aja gitu kan? Kadang-kadang ada grup itu siap debat, tusir tok gitu kan? lupa sholat 2 rakaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.